jenis hiburan ritual hari yang membosankan. Yang aku butuh suasana baru yang bikin otakku gak jadi buntu. Yang aku butuh udara segar biar ku dapatkan jalan keluar. Lagi-lagi ada intermezzo sekilas info.